طيب الآن ندخل في كي. قال ابن هشام رحمه الله تعالى pertemuan yang lalu berarti kita selesai dari apa? Lan yang menunjukkan bahwasanya itu nafi. Kemudian Ibnu Hisham membantah pendapat Jamak Syari yang mengatakan apa tentang lan Ahmad. Nah, bahwasanya nafi yang ditunjukkan oleh lan tersebut nafyun litta'bid, menunjukkan selama-lamanya. Dia masukkan pemahaman ini untuk masalah apa? Untuk masalah kita dalam masalah apa? Kok repot-repot sampai dia membela pendapat bahwasanya lan memiliki makna tapi? Nah, untuk apa? Menafikan ru'yatullah azza wa jal yaumal qiyamah. Bahwasanya keyakinan Mu'tazilah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan dilihat pada hari kiamat. Bantahan untuk masalah ini bagaimana? Ada beberapa bantahan. Yang pertama, falan ukallimal yawma insiyya. Bagaimana ini? Taim. Nah, kalau seandainya lan memiliki makna ta'bid berarti tidak perlu apa? Ada takyid dengan yaum. Semisal pada ayat falan ukallimal yauma insiya. Bantahan yang lain, apa Umar? Nah, tidak perlu diulang lagi dengan abadan. Seperti pada ayat walayatamannahu abada. Seandainya memiliki makna ta'bid, tentunya ini hanya pengulangan saja. Nah, dan yang demikian tidak pantas pada Al-Qur'an. Yang lainnya dengan ya. Perkalan bisa bergabung dengan ujian maya. Seperti orang ini. Nah, yang ketiga, bahwasanya lan ini terkadang bisa apa? Bisa bergabung dengan harful ghayah. Tayyib. Seperti hatta. Nah, kalau seandainya memiliki makna ta'bid, maka tentunya tidak akan bisa dengan bergabung dengan huruf yang memiliki makna ghayah atau intihaul ghayah. Falan amrohal ardo hatta ya'dhanani abi. Berarti menunjukkan dan tidak memiliki makna ta'bid. Tayyib. Sekarang seorang akan mengatakan, bagaimana dengan ayat la yakhluqu dzubaba? Bukankah ini makna selama-lamanya? Selama-lamanya mereka tidak akan menciptakan, tidak akan mampu menciptakan lalat. Berarti lan memiliki makna ta'bid. Ada perkara lain. Hah? Ada perkara lain. Gimana maksudnya? Terangkan. Zaman Syari ngeyel dan pengikutnya ngeyel. Lalu kalian menjawab ayat ini bagaimana? La yakhluqu dzubaba. Ini memiliki makna ta'bid. Selama-lamanya mereka tidak akan menciptakan lalat. Berhala-berhala itu. Penciptaan itu mustahil bagi selain Allah. Nah, kita katakan bahwasanya ta'bid yang ditunjukkan dalam ayat tersebut penafiannya diambil dari apa? Dari dalil yang lain. Nah, dari perkara luar, selain dari lan itu. Kalau lan itu sendiri tidak akan memiliki makna ta'bid. Nah, tapi kita katakan la yakhluqu dzubaba memiliki makna selama-lamanya. Nah, penafian yang ada dikarenakan apa? Ada dalil yang lain, karena mustahil selain Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan. Baik. Dan Seandainya lan memiliki makna tapi tentunya tayyib. Akan sia-sia khalifillah, akan sia-sia. Nah, pada semisal contoh yang telah disebutkan di atas, wala yatamannahu abada tayyib. Kemudian juga yang semisal dengan la yakhluqu dzubaba la yukhlifallahu al-mi'ad. Juga ayat wala yukhlifallahu wa'dah. Ini semuanya nah, mana selama-lamanya diambil dari perkara luar. Yang seandainya diganti dengan selain lan, dengan huruf nafi yang lain, tetap memiliki makna apa? Makna ta'bid. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala, wala taqa'u lan lid-du'ai khilafan Ibn Sarraj wala hujjata lahu fi mastadalla bihi min qawlihi ta'ala qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Dan lan tidak akan jatuh untuk apa? Makna doa. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala, hadha madhhabu ba'dihim wa ikhtara al-musannifu fil mughni khilafan. Jadi Ibnu Hisyam punya dua pendapat. Dalam Qatar mengatakan lan tidak na'am bermakna doa, dan dalam Mughni na'am beliau memilih apa datang dalam makna doa. Faqala rahimahullahu ta'ala, wa ta'ti lid-du'ai kama anta kama atat la lidzalik. Ini beliau katakan dalam Al-Mughni. Terkadang lan datang untuk makna doa sebagaimana nam la datang dengan makna tersebut. Wifaqan li jama'atin minhum Ibnu Usfur wal hujjatu fi qawlihi lan tazalu kadzalikum thumma lazil tulakum khalidan khuludal jibali. Syaitnya mana? Lan tazalu. Naam qala Suyuti wa huwa al-mukhtar indi li anna adfa ad-du'a'i fil baiti qarinatun dhahiratun fi anna al-ma'tufa 'alayhi du'a'un la khabar. Nah, Imam Suyuti mengatakan ini yang terpilih di sisiku, yaitu bahwasanya lan bisa bermakna doa sebagaimana la. Kenapa fanifilah? Karena dalam bait tadi diatofkan doa. Mana doa yang ada pada ini? Pada bait lan tazalu kadzalikum tsumma lazilta lakum khalidan khuludal jibali. Di sini la ziltu. Nah, la ziltu yang diinginkan adalah doa. Taim. Dan ini qarinah zahirah fi anna al-ma'tufa 'alaihi du'a'un la khabar. Qarinah yang sangat jelas bahwasanya ma'tuf 'alai, yaitu lan tazalu, ini adalah doa bukan khabar. Jadi maknanya semoga nah, kalian semua senantiasa demikian. Kemudian aku juga semoga senantiasa apa? Nah, tetap kokoh sebagaimana kokohnya gunung-gunung. Tayyib. Jadi yang rajih di sisi As-Suyuti dan juga Ibnu Hisyam dalam Al-Mughni lan bermakna doa kadang-kadang. Sekarang kita baca dulu yang beliau rajihkan di sini. Wala taqa'u lan lid-du'a khilafan Ibnu Sarraj. Nah, beliau bantah nah pendapat Ibnu Sarraj yang mengatakan lan datang untuk makna doa. Wala hujjata lahu fi mastadalla bihi min qawlihi ta'ala qala rabbi bima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Berarti kalau itu makna doa, ya, berarti apa? Di sini doa. Semoga aku tidak menjadi apa? Penolong bagi orang-orang yang mujrim. Nah, bukan khabar. I'rabnya Zakaria. Ala maqam lal ya al mutakallim al mahdhufa Ya'simni An'amka Fi'inul ma'l-mu'ni ma'l-sukun Mithisalihi ma'l-mirin Mithafi'in al-kharri Dan syaitan al-kharab Wata Lamirun al-kasirun Mu'ni ma'l-fakhi Fi mahani raf'in fa'in Wajumlah silatul masul Dan halal al-kharri al-kharab alaiya ala harfun ja kemudian ala fakhi dalam halal amin ya'am na'am alaiya namiran mutasirin mabunyam ala fakhi tim hamni jarin gurum lana wajar menjerur mutalukan di al-amta falan alfa atifa au fasiha lan hafnatin wa nasbin wa wastibali akuna fil nadarun mansubun bilan wa alamat nasbihi al-fatha wasmuha damirun mustatirun fi wujuban takdiruhu ana wahiram khabar akuna masubul alamat nasbihi al-fatha dimujrimina alam hafujat mamim ala kasir la mahalam min rab al-mujrimina ismu jururun bilam wa alamat jarmihi al-ya li'annahu aniyabatin al-kasri li'annahu Nah, mujrimin, jar majrur mujrimin, majrurun bila wa alamat jar niyabatan anil kasr. Li'annahu min al-jam'i mudzakkar salim. Syahid falan akuna. Ini jelas lan menasamkan akuna. Cuman khilafnya di sini ikhwan fillah, nam ini Hisyam dengan Ibnu Sarraj tentang apa makna dari lan. Tayyib. Ibn Hisham mengatakan lan di sini bukan bermakna doa. Sedangkan Ibn Sharraj berdalil bahwasanya lan di sini bermakna doa. Qala rahimahullahu taala wala hujjata lahu fi mastadalla bihi min qawlihi taala qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Mudayyan anna ma'nahu faj'alni la akunu limkani hamliha ala nafyil mah. Jadi Ibn Haraj nah, berpendapat bahwasannya maknanya faj'alni la akun, yaitu doa, ya, yaitu jadikan agar aku tidak apa menjadi penolong orang-orang yang mujrim. Berdoa agar tidak dijadikan penolong orang-orang muslim. Nah ini tidak diterima oleh Ibn Hisham. Kenapa? Karena mungkin untuk dibawa kepada penafian murni, Itu memang dan aku tidak akan menjadi penolong orang-orang mujrim. Wa yakunu dhalika mu'ahadatan minhu lillahi subhanahu wa ta'ala alla yudhahira mujriman. Sehingga yang demikian itu merupakan janji. Naam. Dia atau tekad dia khalifillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak apa? Menolong seorang mujrim pun. Ini tekad dari siapa? Nabi Musa alaihi salam. Taib. Bahwasanya memang dia bertekad tidak akan menolong orang-orang mujrim. Jazaan litilkan ni'matin lati an'ama biha alaih. Sebagai bentuk apa? Naam. Upaya untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada dia. Jaya di sini syukur karena tentunya seorang hamba tidak akan mungkin membalas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena dalam awal ayat ikhwan fillah rabbi bima an'amta alayya. Maka dikarenakan engkau telah memberikan nikmat kepadaku dengan nikmat yang sangat banyak ini di antaranya adalah kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa bertekad sebagai bentuk kesyukuran atas nikmat tersebut, apa? Falan aku nadhahira lil mujrimin. Aku tidak akan pernah menjadi apa penolong orang-orang mujrim. Ini maknanya. Dan ini makna yang zahir dari ayat Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hisyam rahimahullah. Nah. Jadi memang dalam ayat wallahu ta'ala alam yang rajih, nah karena asalnya Al-Qur'an bisa di bawa kepada nafil mahad, ya kita bawa kepada nafiyul mahad. Qala wala hiya murakkabatun min la'an fahudifatil hamzatu takhfifan wal alifu liltiqa'i sakinain khilafan lil khalil wala asluha la fa'ubdilatil alifu nunan khilafan lil farra. Beliau kemudian juga menegaskan bahwasanya lan ini bukan murakkabah dari la dan an yang dihilangkan hamzahnya takhfifan serta alifnya juga dihilangkan karena iltika usakinain. Berbeda dengan pendapat Khalil yang mengatakan bahwasanya la lan yang lan adalah asalnya dari la dan an. Tayyib. Ini faedah yang lain ikhwanifillah. Di sana ada pendapat di antaranya pendapat Al-Khalil yang mengatakan lan itu adalah susunan dari la dan an tapi apa dihilangkan hamzahnya takhfifan dan dihilangkan alifnya lil tiqa'i sakinain. Dalam ta'liq Syekhuna Abu Bilal hafizahullah taala katakan waruddal qawlu bitarkibi biaujub. Ya. Pendapat yang mengatakan tarkib dibantah dengan beberapa sisi. Al-awwal annal bisatata aslun. Ya, bahwasanya bisata yaitu bahwasanya satu huruf ikhwanul fillah suatu huruf itu asalnya yang bukan nam tarkib. Bisata maksudnya ya memang satu. Itu asalnya. Dan tarkib adalah farak. Fala yudda illa bidalilin qati. Maka tidak bisa seorang menuduh bahwasanya lan itu adalah tarkib dari la dan an kecuali dengan dalil yang jelas. Athani anha law kana asluha la an lam yajuz taqdimu ma'muli ma'muliha 'alaiha. Tayyib, lam yajuz taqdimu ma'muli ma'muliha 'alaiha. Wahwa jaiz, padahal di sini untuk lan itu ternyata boleh. Seperti contoh fi nahwi zaidan lan adriba. Tayyib di sini apa? Zaidan lan adriba. Kita perhatikan di sini zaidan adalah ma'mul dari siapa? Ma'mul dari adrib. Ya. Adribu zaidan asalnya. Adribu zaidan. Kemudian ada nafi menjadi lan adriba zaidan. Berarti zaidan adalah makmul dari adrib. Kemudian adrib makmul dari apa? Hah? Lan. Maka di sini apa? Dikedepankan makmul makmul lan. Ya, makmul makmuli lan. Atas lan. Ya. Kalau seandainya itu adalah tarkib dari la dan an, tidak boleh. Cuman di sini kok boleh, menunjukkan bahwasanya lan bukan tarkib dari dua huruf ini. Paham ini? Sampai di sini paham? Hah? Wa bihadza radda sibawai 'ala al-Khalil, dan dengan bantahan kedua ini Sibawai membantah al-Khalil. Atsalits annahu yalzamu minhu an takuna an wa ma ba'daha fi taqdiri mufrad. Fala yakunu qauluka lai yakuma zaitun kalaman. Bantahan yang ketiga bahwasanya melazimkan kalau seandainya itu adalah tarkib dari la dan an, tayyib, melazimkan bahwasanya an dan apa-apa yang setelahnya itu na'am takdir mufrad, ya. Berarti bukan jumlah. Fala yakunu qauluka lai yakuma zaitun sebagai kalaman. Kenapa? Karena ditakdirkan mufrad, ya kan? Karena an dengan fi'il setelahnya kan bisa ditakwilkan menjadi apa? Masdar. Tayyib. Ini tiga bantahan ya Hanifillah. Yang penting dipegang bahwasanya yang rajih lan ya memang na'am harful bisathah, bukan tarkib. Cuman sebagai faedah tambahan di antara na'am bantahannya apa yang dibantah oleh si Bawih ini bagus, mudah. Pada contoh Zaidan dan Adribah. Kemudian faedah berikutnya wala asru hala. Dan juga nah, tidak kita katakan bahwasanya asal dari lan adalah la. Kenapa? Tayyib. Alasannya nanti disebutkan di bawah. Tayyib. Wala asru hala fa ubdilatil alifu nunan. Khilafan lil fara, berbeda dengan fara yang berpendapat demikian. Jadi fara berpendapat asalnya lan adalah la, kemudian alifnya diubah menjadi nun. Taib. Wa dha'ifa hadzal madhhab li'annahu da'wa la dalila 'alayha. Ini adalah dakwah yang tidak ada dalilnya. Wa li'anna la lam tujad nasibatan fi mawdhi'. Dikarenakan la tidak didapati menasabkan dalam satu tempat pun. Walian al ma'rufa innama huwa ibdalun nun alifan al aks. Kemudian alasan kedua, dikarenakan yang ma'ruf adalah apa? Mengubah nun menjadi alif, bukan alif menjadi nun. Yang kita dapati adalah perubahan nun menjadi alif. Ini ada dalam Al-Quran. Seperti apa? La nasfa'a. Nah, la nasfa'a asalnya apa? La nasfa'an. Kemudian walayakunan. Tayyib walayakunan, perhatikan nun diubah menjadi alif. Tayyib. Jadi ini dua bantahan untuk farra. Yang pertama la tidak didapati menasabkan pada satu tempat pun. Kemudian yang kedua, nah bahasa yang ma'ruf itu, nah yang berubah adalah nun menjadi alif, bukan sebaliknya. Qala fal asahu filan annaha harfu basitin ala wad'ihal asri wa hadza madhhabul jumhuri wa sibawai. Maka yang sahih, nah yang paling kuat dalam masalah ini bahwasanya lan adalah harfu basit. Itu memang apa? Sejak asal peletakan ya dengan lan satu huruf. Bukan tarkib. Dan ini madhhab jumhur dan sibawai. Jadi kesimpulan mengenai lan ikhwan fillah, yang pertama bahwasanya lan harfu nafiin apa? Wastiqbalin wa nasmin. Kemudian yang kedua mengenai makna nafi di sini, apakah bermakna takbid atau tidak, diingat-ingat. Kemudian yang ketiga, apakah lan datang dengan makna doa atau tidak. Tayyib. Ibnu Hisham punya dua pendapat. Nah, terkadang bermakna di dalam mughni mengatakan datang makna doa seperti dalam bait syair. Cuman khanifillah dalam qatar mengatakan tidak. Tidak bermakna doa. Adapun ayat jelas, bisa kita bawa pada nafi mahad. Kemudian perkara yang ketiga atau keempat, perkara yang keempat mengenai apa? Lan itu sendiri apakah dia memang asli datang lan ataukah dari la dan an atau dari la. Ini khilaf di kalangan ulama nahwu. Cuma khilaf yang tidak ada faedahnya. Tapi ya fanifina untuk memperluas wawasan. Memperluas wawasan karena dengan mengetahui ini pokok-pokok dalam nahwu yang terkadang diselisih dalam khilaf bisa kita ketahui. Contohnya misalnya ini seperti bantahan Sibawai. Membantah Khalil bahwasanya lan itu dari la dan an. Dibantah dengan kondisi apa? Dikedepankannya makmul makmulilan atas lan. Kalau seandainya itu naam la dan an tidak akan boleh. Naam tidak akan boleh dikedepankan. Cuman kok ketika menggunakan lan boleh. Tapi mungkin itu dulu. Daripada nanti berhenti di tengah mengenai kain. Sehingga kain bisa kita ambil sempurna insyaAllah. Barakallahu fikum dan kami bina.